Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa'adah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah dari hati kita yang paling dalam. Hati kita benar-benar merasakan hanya Allah lah sang pemberi karunia. Hanya Allah lah yang dirasakan oleh hati kita, yang senantiasa memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Pujian dan syukur bukan dari mulut semata, bukan dari lisan semata, akan tetapi harus tumbuh kesadaran dari hati yang paling dalam. Mata kita masih bisa melihat sampai pagi hari ini, semenjak Allah ciptakan. Ini semua karena izin Allah. Kaki kita masih bisa melangkah, dan alhamdulillah melangkahnya di jalannya surga Allah Subhanahu wa taala, memburu majelis ilmu dan zikir. Ini semua karena izin Allah. Pastikan, yakini dengan seyakin-yakinnya, esok atau lusa Allah tidak akan izinkan kembali seluruh panca indera kita untuk berfungsi. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita menyesal di saat itu nanti. Kita tidak akan menyesal karena seluruh panca indera kita telah kita maksimalkan untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sudah maksimal dipakai ibadah. Lisan kita, mulut kita sudah maksimal dipakai ibadah. Tangan dan kaki kita sudah maksimal dipakai ibadah kepada Allah. Ada satu cerita ini, mau dengar enggak? Beberapa hari yang lalu, ya kira-kira jam 2 siang, apa ada kebutuhan untuk keluar dari pesantren. Biasa bawa mobil sendiri. Tiba-tiba apa melihat di samping masjid di bawah tangga ada kakek-kakek yang sudah nunggu sholat asar dari jam 2. Ya, sudah tua, renta, jalannya juga sudah tergopoh-gopoh. Sengaja sholatnya gak di masjid, ya karena khawatir ada ludah dan yang lainnya mengotori masjid. Ya Pak, sholatnya biar di situ aja, tapi sama dengan di masjid. Sehingga kalau ke toilet lebih mudah. Di bawah tangga, di bawah. Jam 2 sudah nunggu sholat asar. Pas melihat orang itu, akhirnya Allah perlihatkan kemuliaan orang itu. Sampai pada akhirnya balik lagi, ingin mengimami sholat asar supaya orang itu bisa berjamaah. Jadi kebutuhannya dipending dulu, mobil langsung diparkir lagi di depan rumah, kemudian nunggu asar dan bisa mengimami di sholat asar itu. Allah perlihatkan kemuliaan hamba-hamba yang sudah memaksimalkan usahanya. Masa mudanya rajin beribadah. Sebagian hartanya dipakai beribadah kepada Allah. Bahkan beberapa tahun yang lalu Bapak arahkan kepada murid itu, lebih baik meninggal dalam keadaan fakir. Jamaah sekalian, semua hartanya pertama diserahkan dulu kepada haknya kepada Allah. Dipakai lelang, diwakafkan tanah-tanahnya. Sebagiannya lagi dihibahkan kepada anak-anaknya. Jadi sekarang dia numpang di rumah anaknya yang dekat ke masjid kita. Alhamdulillah. Jadi tergila-gila dengan Allah. Kalau nunggu diwariskan, itu bukan hibah. Udah otomatis kepemilikan lari kepada ahli waris. Tapi kalau hibah, dia masih hidup, dihibahkan kepada anaknya. Sehingga dia ingin pulang kepada Allah seperti para nabi. Dalam keadaan fakir, mewariskan ilmu. Dan diikuti bimbingan itu, dan anak-anaknya pun menjadi terayomi dengan hibahnya itu. Biasa Bapak Ibu sekalian, kalau yang tidak terbimbing, orang tuanya sudah tua, anaknya ekonominya lemah, kekayaan orang tuanya banyak, biasanya anak ngedoain apa? Tambah sehat atau buru-buru maut? Ya, kapan meninggalnya? Malah dibalik. Kenapa? Karena anaknya gak terdidik melihat harta orang tuanya, pingin buru jadi ahli, jadi warisannya. Bukan didoain biar sehat, malah didoain apa? Cepat-cepat apa? La haula wa la quwata illa. Sebab bawaan harta, kalau hati kita tidak terjaga, menimbulkan tamak. Tamak itu selalu ingin didapatkan dan diberi dari orang lain. Tapi kalau hati kita zuhud dengan tempaan ilmu tasawuf, kita tidak akan menjadi orang yang gila dengan dunia, gila dengan harta. Cukup harta itu dijadikan sarana, tidak dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, jadi kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, ya, merasa status sosialnya tinggi, itu yang dikejar oleh manusia yang gila dengan dunia. Akhirnya tidak tahu halal dan haram, cara mendapatkannya. Banyak akhirnya koruptor di masa usianya sudah lanjut, masa pensiun, malah pensiunnya pindah kemana? Ke penjara. Nauzubillahimin. Gara-gara apa itu? Gara-gara hubbud dunia. Dunia menguasai jiwanya. Dunia, kesenangan dunia melupakan dirinya. Mudah-mudahan majelis ilmu dan zikir ini senantiasa membangkitkan kesadaran kita untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kalau orang tersebut yang disebutkan tadi meninggal, yakin tidak akan menyesal. Kakinya sudah tua renta, sudah tergopoh-gopoh jalannya, malah yang sehat kalah. Ya, kalau kita ditunggu oleh masjid atau nunggu masjid. Udah sallallahu alaika. Masih aja di mana tuh? Kalau itu nunggu masjid, ditunggu masjid. Ditunggu masjid. Yang bagus apa? Nunggu masjid, belum datang waktunya, udah ditungguan masjidnya. Karena ingin memaksimalkan hidup, karena sudah tidak berusaha lagi. Dulu zaman Nabi namanya Ahlus Sufah. Sudah gak bisa bekerja, gak bisa berjuang di jalan Allah, tenaganya sudah lemah, maka tugasnya lebih baik memakmurkan masjid. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau dengan orang-orang yang senantiasa menyeru, berzikir, munajat, memanggil Allah di waktu pagi dan waktu sore. Para ulama menafsirkan ayat ini ditujukan kepada Ahlus Sufah di masa Nabi, di mana mereka tugasnya memakmurkan masjid. Nabi supaya bersabar. Maka ahli-ahli tasawuf menafsirkan bil asyi bil ghadati di waktu pagi dari subuh sampai waktu isyrok tadi jalankan alham dari setelah sholat subuh tidak lantas jalan tapi Allahumma antas salam sampai selesai matahari terbit sholat isyrok dua rakaat itu ditafsirkan bil ghadati menyeru Allahnya itu di waktu pagi dari subuh sampai isyrok. Maka Nabi bersabda, man sholal ghadah jama'atan, thumma jalasa yazkurullah hatta tartapi asyams, thumma sholla rok'atain, pakana lahu ka'ajri haji wa umratin, tamatan, tamatan, tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, disebut waktu syuruk atau isyrok. Sholat dua rakaat Imam Al-Ghazali menamakan sholat itu disesuaikan dengan momennya isyrok. Jadi sholat isyrok. Maka baginya pahala seperti haji dan umroh yang sempurna, pelaksanaannya sempurna, sempurna sampai dibaca tiga kali. Itu makna menafsirkan bil ghadah di waktu pagi. Yang kedua, wal asyi di waktu sore. Dari sholat maghrib sampai isya. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita pertebal iman kita dengan memperbanyak ucapan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Pada kajian Arba'in ini kita akan membahas satu bab yang disebut dengan, tapi dua bab apa mau satu bab ini? Mau dua? Satu dulu. Satu bab namanya wusul, putuh. Nanti kalau kesampaian waktunya ada bab kedua, putuh. Putuh dan wusul. Sekarang wusul. Wusul itu artinya menurut letterlek bahasa adalah sampai. Dalam ilmu tasawuf ada bab namanya wusul ilallah, sampainya hamba kepada Allah. Pengertian sampai kita kepada Allah bukan seperti makhluk dengan makhluk. Kita datang dari Bekasi ke Masjid Al-Fatah, wusul sampai, bukan seperti itu. Kita datang kepada Allah bukan kita datang kepada Allah seperti makhluk dengan makhluk. Maka dalam ilmu akidah dijelaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan satu apapun. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan satu apapun dari makhluknya. Itulah tauhid. Jadi apa yang disebut wusul ilallah dalam ilmu tasawuf sampainya hamba kepada Allah? Maka harus melalui putuh terlebih dahulu. Apa putuh? Putuh itu artinya terbuka. Apa yang terbuka? Hati terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ahli tasawuf menafsirkan al-fath, contoh misalnya dalam Al-Quran surah An-Nasr, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah wal fath. Ahli tasawuf sebelum menafsirkan lebih lanjut dengan kemenangan, al fath yang dimaksud terbukanya hati kaum musyrikin Mekah. Datang pertolongan Allah dan Allah bukakan hati mereka. Al-Fath. Di mana kafirin musyrikin Mekah, Nabi ketika di Mekah 13 tahun periode Mekah selalu memusuhinya. Bahkan akan membunuhnya sebelum hijrah. Sudah Nabi hijrah pun memusuhinya dan memeranginya. Ayat itu turun di tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8 berapa? Kok bingung ini? Matematikanya juru nilainya berapa ini? Bengong aja, tambah-tambahan ini. Bukan yang desimal yang macam-macam ini. 13 tambah 8 berapa? Gitu mantep jawabannya. Berapa? 21 tahun kafirin musyrikin memusuhi Nabi, termasuk yang menjadi komandannya adalah siapa? Muawiyah. Abu Sofyan. Tapi di tahun itu Allah datangkan pertolongan kepada Nabi dan Allah bukakan hati mereka sehingga yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, jama'atan ba'da jama'atin, makna dari afwaja, bergelombor-gelombor, yang tadinya memusuhi memasuki Islam. Kenapa? Al-fath, hatinya terbuka. Nah, dalam ilmu tasawuf, fath atau putuh ini menjadi penting adanya. Kita tidak akan usul tanpa putuh terlebih dahulu. Jadi apa arti putuh itu? Terbukanya hati. Coba Bapak Ibu sekalian duduk di tempat ini di majelis ilmu dan zikir 2 jam di sini, tapi hatinya tertutup, kira-kira dapat ilmu enggak? Masuk enggak cahaya Allah? Ya, ibarat kita pingin air hujan, tapi kita bawa embernya ditelungkupkan, kira-kira dapat enggak? Satu tetes pun kita tidak akan mendapatkan air hujan. Kenapa? Yang salah bukan hujannya. Yang salah yang bawa embernya, embernya ditelungkupkan. Nasihat demi nasihat, petunjuk demi petunjuk Allah berikan, datang para nabi dilanjutkan oleh para ulama. Tapi kalau hati yang bersangkutan tertutup, maka ilmu, cahaya Allah, hidayah tidak akan masuk ke dalam hati. Maka yang pertama dibutuhkan dan minta kepada Allah, Allahumma fahlana, ya Allah putuhkan hati kami. Mudah-mudahan kita semua terus diputuhkan mata hati. Sebab bisa jadi udah putuh, tertutup lagi. Udah putuh, tertutup lagi. Gak bisa merawat hati. Kalau hati sudah putuh, terbuka, maka ilmu yang diberikan akan masuk ke dalam hati. Cahaya Allah akan duhulun fil qalbi, masuk ke dalam hati. Maka selalu para wali Allah meminta dengan doa, Allahumma ftah lana, ya Allah putuhkan mata hati kami. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ilmu yang banyak, petunjuk yang banyak, kalau hatinya tertutup gimana? Tidak akan dapat walaupun secerca cahaya. Seperti hujan yang deras, kalau embernya tertutup, tertelungkup, maka satu tetes pun tidak akan didapatkannya. Betapa sayang, betapa ruginya. Maka yang pertama kita minta kepada Allah dalam agama adalah putuhkan hati kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mau kasih dongeng lagi? Nah, kalau dongeng yang tadi masih hangat, beberapa hari yang lalu. Sekarang kasih dongeng yang 3 abad yang lalu. Ini yang 3 hari, yang 3 abad. Kalau cerita yang tadi masih ada orangnya, ya, bisa disaksikan. Itu Bapak Ibu sekalian, Bapak lihat jam 2 malam keluar. Itu orang itu udah datang, si kakek-kakek itu. Sebutin jangan namanya. Biar penasaran lah, nyari biar ke Tasik yang mana orangnya tuh yang diceritain. Biar diikuti. Jam 2 udah ceruk, ceruk ya, kakinya sampai di bawah-bawah saking ngesot gitu kata orang Sunda tuh. Dilihat dari tahajud berjamaah sampai isrok di situ aja di kursi. Alhamdulillah. Benar-benar ingin memaksimalkan di akhir hayatnya semakin maksimal ibadah. Supaya kaki ketika masuk ke lubang lahat gak nyesal. Kaki nanti jadi tanah gak nyesal. Sudah maksimal dipakai ibadah. Mari kita semua berjuang memaksimalkan seluruh panca indera karena ini amanah dari jangan khianati mata kita, jangan khianati tangan kita, jangan khianati kaki kita. Jadilah orang yang amanah sebab anugerah ini awalnya adalah kepercayaan dari Allah. Seneng gak dipercaya oleh Allah? Seneng gak anak dipercaya oleh orang tua? Seneng gak murid dipercaya oleh guru? Seneng gak istri dipercaya oleh suami? Seneng gak suami dipercaya oleh istri? Suaranya seneng, seneng. Kayak kurang semangat ini. Ibu-ibu seneng dipercaya oleh suami. Bapak-bapak seneng dipercaya oleh istri. Mau datang jam 2 malam, mau datang jam 3 malam. Istrinya welcome. Senyum aja karena percaya kepada suaminya. Gak macem-macem. Ngasih ke istrinya. Uangnya bukan uangnya, kasnya dikasihin, dompetnya dikasihin, kartu ATM, kartu kredit, dikasihin. Tenang aja, terpercaya menggunakan rezeki dari Allah. Seneng gak? Apalagi dipercaya oleh Allah. Mata ini kepercayaan dari Allah. Mulut kita kepercayaan dari Allah. Bahkan agama kepercayaan besar dari Allah. Inna aradnal amanah ala samawati wal arwal jibal fa'abayna ayyahmilnaha. Amanah agama ini kepercayaan pernah ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada langit dan bumi. Mereka tidak layak menerima amanah itu. Wahamalahal insan, yang patut dan layak menerima agama sebagai kepercayaan dari Allah hanyalah manusia. Tapi cuma sayang banyak manusia zoluman jahula yang khianat terhadap kepercayaan itu. Disia-siakan agama, padahal itulah karunia yang besar dari Allah, amanah dari Allah, tapi banyak yang menyia-nyiakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang amanah, terpercaya. Yuk pertebal iman kita dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu il. Nah, ini kisah yang kedua 3 abad yang lalu. Kalau kisah yang tadi beberapa hari yang lalu. Di mana dulu guru kita Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, beliau sudah melanglang buana dari satu thariqah ke thariqah. Akan tetapi beliau belum merasakan mursyid yang kamil mukamil, yang sempurna dan menyempurnakan kepada murid-muridnya dalam ibadah. Padahal sudah masuk dalam satu thariqah ke thariqah ke thariqah ke thariqah. Sampai akhirnya beliau memutuskan, aku akan mencari mursyid yang dimaksud ke Mekah Al-Mukarramah di musim haji. Ia berharap di situ akan berjumpa dengan seorang mursyid yang kamil, mukamil dalam ilmu tasawuf. Teruskan jangan ini kisahnya. Dongeng apa kisah ini? Ibu-ibu ada yang ngobrol enggak? Kalau ada yang ngobrol satu saja udah selesai. Wassalam. Bapak ada yang ngantuk enggak? Ada yang ngantuk saja udah wassalam dah. Atau yang ngantuknya suruh ceramah gantiin di sini. Kira-kira kalau lagi ceramah bisa ngantuk gak? Kan kalau lagi ceramah mah gak bisa ngantuk. Tapi kalau yang mustami, asalnya nyender. Udah nyender? La haula wa la quwata illa. Maka berangkatlah waktu itu Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi setelah mengajar di Al-Azhar University, di Universitas Al-Azhar, Al-Jami'ah Al-Azhar Asy-Syarif. Di musim haji, di Masjidil Haram dibuat halaqoh-halaqoh para ulama. Salah satunya majelis ilmunya Syekh Ahmad Ibni Idris, muasis thariqah kita, thariqah Idrisiyah. Di situ hadir para ustadz, para ulama. Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi melihat, mencium, ini majlis yang luar biasa. Duduklah di situ. Kemudian tertarik dengan ilmunya. Ilmu zohir dan ilmu batin terpadu dari seorang wali mursyid. Bukan ilmu zohirnya saja, bukan ilmu cangkangnya saja. Duduk di situ, kemudian merasakan ilmu yang lebih dari Syekh Ahmad bin Idris. Di malam harinya, atas izin Allah, dimimpikan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab yang dikarang oleh muridnya Syekh Ahmad bin Idris, Syekh Ibrahim Ar-Rasyidi, lanjut kisahnya itu, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi meminta, memohon kepada Nabi supaya didoakan, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah putuhkan hatiku." Itu yang dipinta. Sebab putuh adalah awal supaya mendapatkan wusul kepada Allah. Maka bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Laluilah pintu Mursyid Ahmad bin Idris. Besok harinya duduk lagi di majlis Syekh Ahmad bin Idris. Kemudian mendengarkan lagi, mendapatkan ilmu zohir, ilmu batin. Dan kemudian di malam harinya dimimpikan dengan mimpi yang sama. Sampai 3 kali mimpi. Maka setelah 3 kali mimpi, bulatlah Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi untuk terjun dalam thariqahnya Idrisiyah yang dibawa oleh Syekh Ahmad bin Idris. Setelah majlis ditutup, maka Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi meminta dan memohon kepada Syekh Ahmad bin Idris untuk diterima sebagai muridnya dengan mengambil talqin dan ijazah wirid. Alhamdulillah. Nah, jadi putuh seseorang dengan orang lain punya tingkatan yang berbeda-beda. Tingkat putuh keterbukaan hati. Maka Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi setelah berguru tidak kepalang tanggung berguru. Nah, ini kalau yang sukses kepalang tanggung atau yang sungguh-sungguh? Kalau yang sukses dalam dunia bisnis, yang nanggung atau yang serius? Nah, begitu juga dalam ibadah, dalam bimbingan ibadah. Apa yang dibuktikannya? Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi sebagai ulama, beliau berguru kepada Syekh Ahmad bin Idris, diyakini Syekh Ahmad bin Idris sebagai wali mursyid. Mursyid yang kamil, mukamil. Maka Syekh Sanusi mengikuti jejak langkah gurunya, mukim di Asir. Nah, Asir ini sekarang masuk provinsi Saudi Arabia, berbatasan dengan Yaman yang sedang konflik. Disitulah 4 tahun mukim, berguru yang serius, jadi ulama berguru. Maka oleh para ulama disebutkan, termasuk dalam kitab Sairus Salikin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbang, ulama tasawuf dari Palembang. Dalam kitab itu disebutkan, mengutip dari perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Ibaratnya adalah, "Talabu Syekh fit thariq wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama." Ya, ini perlu ditafsirkan. Mencari mursyid di dalam thariqah menuju kepada Allah supaya wusul dengan thariqah itu, supaya wusul kepada Allah, ibadah yang benar kepada Allah. Hukumnya wajib walaupun sudah menjadi ulama. Ulama yang dimaksud itu ditafsirkan ulama yang baru memiliki ilmu zohir, ilmu fikihnya saja. Walaupun ulama itu sudah disebut pembesarnya ulama, tapi kalau hanya baru memiliki ilmu zohir, wajib mencari mursyid masuk dalam thariqah. Ini perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang banyak dikutip oleh para ulama. Kenapa? Supaya menggenapkan ilmu yang zohir dengan ilmu yang batin, fikih dengan tasawufnya, supaya jelas. Terpadu antara ilmu zohir dengan ilmu batin. Mukim 4 tahun, berguru yang sungguh-sungguh, sampai ketika akan wafat Syekh Ahmad bin Idris, maka Syekh Ahmad bin Idris mewasiatkan kepada Syekh Sanusi bahwa mandat penerus kemursyidan turun kepada Syekh Sanusi, sekaligus menitipkan kepada anaknya namanya Abdul Al. Abdul Al ini putra dari Syekh Ahmad bin Idris, dititipkan kepada Syekh Sanusi untuk ditarbiyah, untuk dididik dalam thariqahnya. Nah, pada akhirnya Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi terpilih atas izin Allah dan Rasulnya untuk melanjutkan kemursidan di dalam thariqah Idrisiyah. Lalu Syekh Sanusi mengibarkan thariqah dengan penamaan thariqah Sanusiyah, dinisbatkan kepada dirinya As-Sanusi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Sebab dalam konsep kenabian hanya ada satu imam dan makmum, hanya ada satu mursyid dalam sebuah thariqah dan yang lainnya adalah muridin. Inilah konsep kenabian. Agama datang kepada seorang yang dipilih nabi dan para nabi yang lainnya. Sahabat mengikutinya sebagai makmum, sebagai umat. Begitu juga setelah para nabi, adanya ulama, para wali mursyid. Maka yang mengikuti disebut sebagai muridin, pengikut yang dibimbingnya. Jadi jelas sumber keilmuannya. Tidak bingung, karena dari satu sumber. Seperti dulu para sahabat meneri agama dari satu sumber, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali jamaah sekalian, putuh inilah menjadi anugerah yang pertama, keterbukaannya hati kita. Kalau hati kita ingin putuh dan selalu putuh, jangan sampai udah putuh terbuka nutup lagi. Dengan cara apa? Menjaga hati. Dari apa? Dari kotoran-kotoran hati atau disebut maksiatul batin. Apa saja maksiatul batin? Imam Ghazali menyebut dalam Kitabul Arba'innya ada 10. Ada penyakit hasad. Apa penyakit hasad itu? Iri, dengki, cemburu kepada orang lain yang mendapatkan anugerah dari Allah. Dia berusaha ingin menghilangkan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain itu. Namanya apa itu? Hasad. Nabi menyebutkan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Penyakit hasad akan meluluh lantahkan kebaikan seperti api yang akan meluluh lantahkan kayu bakar. Awas, penyakit hasad itu biasanya yang satu lifting, yang satu level, yang satu komunitas, mantu dengan mantu. Mana mantu dengan mantu? Angkat tangannya. Awas di situ. Sesama mantu jangan sampai saling mendahului. Sebab itu media tumbuhnya apa? Hasad. Ustadz dengan ustadz, yang satu laku, yang satu enggak. Hasad. Yang satu dapat amplop tebal, yang satu amplopnya tipis. Hasad. Padahal tebal itu receh. Yang satu giro. Kenapa ini hasad? Menunjukkan tidak adanya kebersihan hati, kotoran di situ. Maka awas, di pasar tukang beras dengan tukang beras. Tukang beras dengan tukang emas, no problem. Tapi kalau sudah sama-sama barangnya, emas dengan emas, yang satu ramai, yang ini sepi. Kemana ya itu dukunnya? Ini berbahaya penyakit hasad ini. Maka begitu bahaya penyakit hasad, penyakit yang mematikan. Bahkan iblis sampai berani menjadi laknatullah, ingkar kepada perintah Allah. Para ulama tasawuf menyebutkan di dalam hati iblis ada penyakit hasad. Ketika Nabi Adam diberikan ilmu, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah. Lalu ilmunya harus kalau sekarang itu didemonstrasikan di hadapan para malaikat dan bangsa jin. Maka setelah didemonstrasikan, diperlihatkan, dipresentasikan ilmunya, bagaimana malaikat? Karena malaikat enggak punya apa? Enggak punya hawa nafsu. Kalau enggak punya hawa nafsu, otomatis enggak ada penyakit hasad. Maka mereka bertasbih, memuji kepada Allah karena Allah telah berikan ilmu kepada Adam. Akhirnya setelah malaikat mengakui, sujud. Yang tertinggal dari sujud hanya satu, yang namanya iblis dari bangsa jin. Kenapa tidak mau sujud, bahwa itu jelas-jelas perintah Allah? Ternyata si iblisnya bukan senang Adam dapat ilmu yang banyak. Apa yang ada? Hasad, iri, dengki. Itulah yang menjadi faktor iblis tidak mau sujud, walaupun itu jelas-jelas perintah Allah, karena di hatinya ada apa? Hasad kepada Adam, melihat ilmu yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan, martabat yang lebih, membuat iri. Maka dari penyakit hasad menimbulkan penyakit takabur. Aba wastakbaro. Ketika ditanya, ma mana'aka ala tasjud? Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Si iblis membuat dalil sendiri. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Kholaqtani minnar wa kholaqtahu min tin. Dia diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Jadi dia membuat kriteria sendiri keunggulan. Membuat dalil sendiri. Kenapa? Dari hasad menimbulkan penyakit takabur. Maka Bapak Ibu sekalian, rawat hati kita, jangan sampai terjangkit dengan penyakit-penyakit hati, termasuk penyakit hati hubbu dunia, cinta kepada dunia, hubbu ri'asah, cinta kepada posisi dan kedudukan, hubbu jah, cinta kepada penghormatan manusia. Ini semua penyakit-penyakit yang mematikan, yang membuat hati kita menjadi keras, menjadi tertutup. Mudah-mudahan Allah bersihkan semua hati kita. Yuk rawat hati kita supaya seluputuh terbuka dengan petunjuk-petunjuk dan bimbingan. Dengan cara merawat hati kita. Kotor, buru-buru bersihkan kembali, berlindung kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sahabat putuh hatinya, terbuka hatinya. Termasuk yang belakangan, yang setelah Fathu Makkah terbuka hatinya. Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW terasa oleh hatinya, terasa oleh pikirannya. Putuh sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dari putuh kita berharap wusul ilallah. Wusul ilallah. Apa wusul? Wusul tersambung itu tadi maknanya bukan seperti makhluk dengan makhluk datang menjadi bersamaan. Maka jamaah sekalian, ada kelompok yang menuding ahli tasawuf punya akidah kepercayaan al-hulul wal-ittihad. Apa al-hulul? Allah bersemayam dalam hati manusia. Ittihad, Allah bersama menyatu dengan manusia. Ini semualah buhtanun yang disebut dengan pembohongan dan dusta, fitnah kepada ahli tasawuf. Tasawuf itu nyambung dengan akidah, dengan tauhid, nyambung dengan fikih. Sebab tiga-tiganya arkanuddin, rukun agama. Tauhid, fikih, dan tasawuf saling menguatkan. Tidak ada yang bertentangan. Jadi mana usul? Bukan kita bersama-sama dengan Allah, menyatu zat kita dengan zat Allah. Atau datang tadi. Makna wusul, ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, namanya kitab Al-Gunyah. Disebutkan di sana apa yang disebut dengan wusul? Wusul yang dimaksud adalah di mana semua pergerakan hati kita hanya mengikuti satu irama, satu petunjuk, petunjuk Allah yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh mursyid. Dan memutuskan semua keinginan hawa nafsunya. Itulah usul. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah menyebutkan makna definisi usul adalah di mana kita hanya mengikuti satu petunjuk Allah yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para ulama, para wali mursyid. Kemudian memutuskan semua kehendak dari hawa nafsu kita. Apa yang disebut dengan kehendak hawa nafsu? Kemaksiatan dan kelalaian, di mana jiwa kita sepenuhnya tunduk kepada Allah. Itulah makna wusul ilallah, tersambungnya hamba dengan Allah. Ayo Bapak Ibu sekalian, mata kita, tangan kita semua bersumber dari hati. Hati yang putuh kemudian diusulkan oleh Allah hanya akan mengikuti satu irama, satu kehendak irodahnya Allah dalam agama. Fi'lul ma'murat kul manhiyat. Yang disebut wusul adalah dalam kerangka agama fi'lul ma'murat, menjalankan semua perintah Allah. Wa tarkul manhiyat, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu makna wusul dalam kerangka agama. Jadi kalau orang ngaku-ngaku wusul kepada Allah, meninggalkan syariat, itu mah wusulnya ke setan. Nyampainya kemana? Ke setan itu. Bukan wusul sampainya kepada kepada Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, jadi yang wusul adalah di mana mengikuti kehendak Allah dalam agama. Apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Kemudian memutus keinginan hawa nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan dan kelalaian. Itulah makna wusul yang sesungguhnya dalam terminologi tasawuf, ruang lingkup agama. Mudah-mudahan kita semua diwusulkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita sampai akhir hayat kita. Sudah wusul bisa putus lagi. Betul enggak? Udah wusul kita udah manteng enak. Batin kita menghadap kepada Allah, tersambung dengan Allah. Panca indera kita dimudahkan, tashilu to'a wal ibadah. Dimudahkan ketaatan dan ibadah seluruh panca indera kita. Allah uji lagi, bisa turun lagi. Maka para ulama ketika murid terputus, buru-buru sambungkan, koneksikan kembali. Jangan udah jatuh malah diem. Jadi terus wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memaksimalkan seluruh panca indera taat kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bahwa kalau orang sudah mencapai makom wali Allah, kekasih Allah, awas jangan sampai ada keyakinan wali Allah mah dulu, sekarang mah enggak ada wali Allah. Maka dalam kitab Tanwirul Qulub, paman ankara wujudahum kuprun limusadamati ayatil Quran. Barang siapa yang punya itikad sekarang enggak ada wali lagi, dulu wali-wali Allah itu hukumnya kufur karena menghapus, bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Bahwa Al-Qur'an menunjukkan wujud adanya wali Allah pada setiap zamannya. Wali Allah sudah tiada, maka bumi tidak akan berputar kembali. Alias kiamat. Nah, tanda wali Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana menyelesaikan semua keparduan dan disempurnakan dengan yang sunnah. Dari proses menjalankan perintah Allah tadinya pahit. Nah, sekarang mau tanya, Bapak Ibu sekalian, tahajudnya pahit atau sudah manis? Ibu-ibu, baca Qur'annya pahit atau sudah manis? Pahit, yang ini pahit, yang ini pahit, gimana? Beli gula. Ini kesini pahit, gimana? Ada juga nano-nano katanya, kali-kali manis pahit lagi. Mau istiqomah? Datangnya karomah kalau sudah istiqomah. Datangnya pertolongan Allah kalau sudah istiqomah. Asalnya pahit, Nabi menyatakan sabar. Paksakan zikir kita, subhanallah, subhanallah. Hati masih aja kemana, mulut terus subhanallah. Jangan, aduh hatinya nih gak nyambung, udah aja berhenti. Salah besar itu. Kalaupun hati kita masih kemana-mana, belum khusyuk, maka bantu dengan lisan, maka dijaharkan. Kalau di dalam tempatnya dan waktunya. Untuk apa? Membantu pergerakan hati kita. Maka dalam kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an menjelaskan Kalau kita ingin terbuka hati, hati kita hidup dengan zikir. Pertama, zikirnya adalah bisyiddatin, dengan kesungguhan, yang sungguh-sungguh, yang kuat zikirnya. Yang kedua, bisautin qawiyin, dengan suara yang kenceng kalau di tempatnya. Awas, suara yang kenceng bukan di tempatnya, mengganggu orang. Harus di tempatnya dan waktunya. Nabi mengajarkan ba'dal maktubah, setelah sholat fardu. Nah, kalau dengan kesungguhan yang kuat ingin usul kepada Allah, suaranya dijaharkan pada waktu dan tempatnya, maka beliau menyebutkan kalimah yang kita baca zikir itu akan bersinar-sinar menyala dalam hati, lalu menghidupkan hati kita bangkit menghadap kepada Allah. Apalagi subuh, Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira bawaannya ngantuk gak? Ngantuk gak? Makanya tidur malam jangan sampai larut, hukumnya makruh kecuali dipakai ngaji. Habis isya balak. Dikira itu satu juz, dua juz, ini bukan. Sekak, ster. Sampai jam satu malam, udah jam satu tidur, boro-boro tahajud subuhnya juga waktu duha. Makanya dimakruhkan. Lebih baik kalau tidak ada aktivitas yang manfaat, buru-buru tidur, supaya sepertiga malam kita bisa menjemput Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berjanji dalam hadis qudsi, yanjilu rabbuna ila sama'i dunya. Di sepertiga malam Allah sampai turun ke langit bumi, bukan zatnya, bukan Allahnya, tetapi petunjuknya, kasih sayangnya, ampunannya turun lebih dekat lagi kepada hamba-hamba yang bangkit di sepertiga malam. Bapak Ibu saya pingin sukses ibadah kita, pingin sukses rumah tangga kita, pingin sukses usaha kita, tahajudnya gimana? Ompong enggak? Ompong apa rapi ini? Nah, supaya tahajud kita bangkit, siasati tidurnya jangan ke malam, karena butuh istirahat tubuh kita. Kalau jam 10 udah tidur, jam 3 udah enak bangun. Nah, insya Allah wiridannya gak ngantuk-ngantuk. Masih ngantuk juga. Allah berfirman, fadzkurullaha qiyaman. Zikirnya sambil berdiri aja. Coba, kalau di Masjidil Haram ada manasik haji atau umroh namanya tawaf dan sa'i. Ada yang ngantuk gak lagi tawaf? Kenapa? Karena jalan, hatinya ingat kepada Allah. Sa'i apalagi. Jadi ibadah ritual dengan cara berdiri, bahkan berjalan, bahkan berlari kecil. Namanya tawaf dan sa'i, gak ada yang ngantuk. Hatinya tersambung kepada Allah. Nah, maka di dalam thoriqoh kalau ngantuk berdiri saja. Coba kalau berdiri ngantuk kira-kira jatuh enggak? Oh, kan jadi aduh takut jatuh, akhirnya jadi maksain subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu harus banyak thoriqoh, banyak cara. Maka Al-Qur'an ajarkan fadzkurullaha qiyaman, zikirlah kalian kepada Allah sambil berdiri. Wa qu'udan atau duduk. Capek berdiri, capek duduk, duduk capek. Wa ala junubikum, sambil tiduran hatinya ingat kepada Allah. Maka kalau orang Bapak Ibu sekalian sebelum tidur zikir dulu, pas tidur sedang zikir, 5 jam tidurnya dihitung ibadah zikir oleh Allah. Coba kalau lagi tidur lihat TV, filmnya horor. Pas tidur ada kunti gentayangan. Atuh bangun tidur keringet, kasur acak-acakan. Kenapa? Mimpi dikejar-kejar kuntil anak. Kira-kira jadi ibadah gak tidurnya? Dari setan dan hawa nafsu itu. Tapi kalau pingin mimpi kita dari Allah, sebelumnya zikir, kemudian tidur 5 jamnya, 3 jamnya, 4 jamnya dihitung zikir oleh Allah. Maka berzikir terlebih dahulu. La ilaha Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Sampai di mana tadi penjelasannya? Sampai mana tadi ya? Kayaknya ada yang kemana tadi ya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itulah makna wusul. Nah, tadi dalam hadis qudsi, ciri wali Allah itu, mau jadi wali Allah enggak? Jangan jadi wali nikah aja. Kalau wali nikah asal punya anak perempuan jadi wali. Kalau pengin jadi wali Allah, dalam hadis qudsi Nabi menyebutkan, Allah berfirman, satu sempurnakan keparduan. Walaupun berat, pahit, paksakan nanti jadi manis. Kedua, sempurnakan an-nafilah yang sunnah-sunnah. Kalau itu istiqomah dilakukan, asalnya pahit jadi manis. Apa yang akan dirasakan? Tumbuh cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepadanya. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Paksakan keparduan, jalankan yang sunnah. Walaupun pahit asalnya, terseok-seok, terus sampai istiqomah, dan akhirnya ahbabtuhu, Allah akan mencintai si hamba itu. Apabila Allah sudah mencintai hamba itu, maka kuntu sam'ahu, firman Allah, sabda Nabi, aku akan menjadi matanya di mana dia melihat dengan mata itu. Aku akan menjadi mulutnya di mana dia berbicara dengan mulut itu. Aku akan menjadi tangannya di mana dia bergerak dengan tangannya, memegang dengan tangannya. Aku akan menjadi kakinya di mana dia melangkah dengan kaki itu. Artinya apa? Semua panca inderanya digerakkan oleh satu sumber, Allah subhanahu wa ta'ala, lewat wasilah para nabi atau para wali mursyid. Itulah makna usul di dalam hadis qudsi, di mana seluruh panca indera yang menggerakkan Allah dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu sekalian, sampai olahraganya pun jadi ibadah. Sebelum olahraga, ya Allah sehatkan lahirku. Fisik ini butuh olahraga. Udah olahraga, tambah kenceng sholatnya, tambah kenceng sodakohnya, tambah kenceng menolong orang lainnya. Jadi olahraganya satu jam ibadah atau sia-sia? Ibadah. Tidurnya tadi ibadah. Makannya ibadah. 24 jam dihitung ibadah. Itulah wali Allah. Pantas kalau sabda Nabi, setiap zaman nanti ada orang tertentu, hitungan cuma sekian ribu orang setiap zaman, di mana dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar, tiba-tiba dikasih sayap hijau oleh Allah, terbang tiba-tiba di depan pintu surga, min ghairi hisab, masuk surga tanpa hisaban Allah. Tidak tahu catatan rapot, tidak tahu tentang mizan, tapi di mahsyar dikumpulkan, kemudian dikasih sayap hijau, terbang tiba-tiba di depan pintu surga, dan malaikat pun mempersilahkan untuk memasukinya. Itulah wali-wali Allah setiap zaman. Ada 9 tingkatan dalam beberapa kitab, termasuk Tanul Qulub, kitab Jami Usul At-Turuq As-Sufiyah, disebutkan ada 9 tingkatan kewalian. Dan itu tidak akan pernah sirna. Kalau sirna berarti kiamat terjadi. Kalau kita ingin masuk dalam kelompok itu, jalankan suluk yang benar. Jalankan keparduan yang benar, yang sunnah yang benar, zikir yang benar, jaga hati yang benar. Dari putuh menjadi wusul. Itulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kesimpulannya? Seluruh panca indera yang bersumber dari hati digerakkan oleh Allah hanya dalam ketaatan. Sampai olahraganya pun ibadah. Sampai renangnya pun jadi ibadah. Sampai siyahah jalan-jalannya pun jadi ibadah. Makannya pun jadi ibadah. Kenapa? Hatinya tergerak hanya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itulah gambaran wali Allah, sehingga disebutkan dalam keterangannya, min alamatil wali ayyakuna mukatsiran bizikrillah. Kalau pengin tahu tandanya wali Allah, orang yang banyak zikir kepada Allah. Dari zikir jahar membuahkan zikir sir, rahasia di hati saja, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dikumpulkan menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Itu saja yang bisa disampaikan di kegiatan halal bihalal dan arba'in ini, besar manfaatnya bagi kita sekalian. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Allah kabulkan doa di majlis zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdin, waradhalin wala mudillin, barun rahimun jawadun karim, Allahumma ftah lana waladaina futuhal anbiya wal aulia bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bersihkan seluruh dosa-dosa kami. Ampunkan seluruh kezaliman dan kemaksiatan kami yang kami perbuat dari balik sampai pagi hari ini, ya Rabb. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ibu dan bapa kami. Dan orang tua kami yang sudah di alam barzah, jadikan alam barzahnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, takabur, riya, hasad, hubu dunia, hubu risa. Engkau bersihkan, ya Rabb, engkau sucikan hati kami. Ya Rabb, putuhkan hati kami selama-lamanya. Bukakan mata hati kami selama-lamanya. Seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-walimu. Ya Rabb, usulkan ibadah kami, sempurnakan ibadah kami, mampuhkan ketaatan sampai akhir hayat kami. Ya Rabb, satu saat engkau akan jemput kami, ajal pasti akan tiba. Maka persiapkan kematian kami menjadi kematian yang indah, kematian husnul khotimah. Di saat jiwa ridho kepadamu, di saat jiwa engkau ridhoi, ya Allah, bahagiakan di saat-saat kematian. Jangan jauhkan kematian kami, ya Rabb, dari kematian yang menyakitkan, kematian su'ul khatimah. Ya Rabb, luaskan rizki kami. Kami butuh dengan rizkimu. Engkau tambah rizki, tambah dekat kepadamu. Engkau tambah rizki, tambah taat kepadamu. Engkau tambah rizki, tambah tunduk kepadamu. Jadikan rizki semua, amanah semua, menjadi media sarana pengabdian ibadah kepadamu dan mengembangkan dakwah agamamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan keberkahan. Bimbing kami, soleh-solehahkan keluarga kami. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu, yang bertakwa. Engkau anugahkan rizki yang penuh keberkahan. Engkau jadikan mereka menjadi pengganti kami, menghidupkan sujud ruku dan dakwah setelah kami ada di alam kubur, ada di alam barzah. Ya Rabb, kumpulkan kami kebersamaan ini selama-lamanya. Engkau kumpulkan kami nanti di alam barzah. Jangan ada yang engkau pisahkan kami semua. Engkau kumpulkan di mahsyar, tepat di bawah bendera Rasulullah Muhammad SAW. Engkau patutkan dan layakkan kami semua dan umat ini menjadi penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, suhada, salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biberkati umil kitab al-fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.